Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada sesi pertama tadi, tinggi dan pentingnya nilai adab, terutama itu adab kepada Allah, bahkan ad-din kulluhu, keseluruhan dari agama ini adalah adab. Ibadah-ibadah kita adalah adab kepada Allah. Dari yang namanya satrul aurah, menutup aurat, wudhu, mandi, janabat, semua ini adab. Agar seorang hamba berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci, terbaik, kondisi terbaiknya, bersih, wangi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, Allah memerintahkan kepada hambanya dalam sholat, lebih dari sekedar menutup aurat pakaian yang mereka gunakan. Tidak hanya sekedar yang penting auratnya tertutup, lebih dari itu. Di mana Allah sebutkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakan perhiasan kalian setiap kalian sholat dalam Al-A'raf. Zina, yang Allah perintahkan perhiasan, dan itu lebih dari sekedar menutup aurat, pakaian yang menghiasi diri kalian. Artinya yang terbaik, yang terindah yang kalian punya dari pakaian kalian. Oleh karenanya sebagian salaf bahkan membeli dengan harga mahal pakaian khusus untuk sholatnya. Mereka katakan, karena Rabbku jauh lebih berhak untuk aku berhias di hadapannya. Artinya daripada manusia. Dan Allah pun cinta ketika memberi kenikmatan kepada hambanya, untuk itu mereka tampakkan. Ada pula kita dilarang dalam sholat menengadahkan pandangan ke atas, agar seorang hamba di hadapan Allah merendah, menghamba, tunduk pandangannya pun ke tempat sujudnya. Demikian rincian-rincian adab kepada Allah, yang itu lebih dari sekedar ibadah, bukan hanya sekedar tata cara sholat atau larangan-larangan dalam sholat begitu saja. Namun nilai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pula dilarang kita membaca Quran, ayat-ayat Quran, dikala kita rukuk dan sujud. Gak boleh baca ayat Quran, karena kondisi rukuk dan sujud, kondisi orang itu merendah. ke bawah. Maka sangat tidak pantas di kondisi yang rendah dan ke bawah demikian dia baca perkataan Rabb-nya yang maha mulia, yang maha besar. Pantasnya perkataan itu dia baca dikala dia berdiri, dikala dia tinggi. Dia muliakan perkataan Allah, adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita dilarang membelakangi atau menghadap kiblat di lapangan terbuka, di alam terbuka, ketika buang hajat, ta'adduban ma Allah, beradab kepada Allah, malu, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnul Qayyim, semua agama ini, ibadah-ibadah dan tata cara yang diajarkan syariat kepada kita, semuanya adalah nilai adab, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini adab kepada Allah secara zahir maupun batin, yang kedua, Quran pun mengajarkan kepada kita adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana inti dari adab kepada Rasul, kesempurnaan seseorang menerima segala yang datang dari Rasulnya, terikat dengan ajaran-ajaran beliau, larangan dan perintahnya. Larangan dia taati, perintah dia taati, larangan segera dia tinggalkan. Segala berita, kabar yang Rasul sampaikan dia imani, kebenarannya dia terima. Adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dia benturkan sunnah Rasulnya dengan rasio dirinya, akal fikirannya, logika orang, adat istiadat, aturan siapapun itu, ajaran siapapun, dia utamakan dan dia jauh lebih memprioritaskan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau tidak mengedepankan siapapun di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan, mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadikan Allah dan Rasulnya yang paling terdepan, paling terbesar. Quran dan sunnah segala-galanya di atas yang lainnya. perhatikan bagaimana ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an mundur ketika melihat Rasulullah SAW datang ketika sholat jamaah. Beliau tidak ingin mengedepankan dirinya lebih dari Rasul SAW. Rasulnya di belakang. Mundur segera Abu Bakar ke belakang. Begitu tahu atau melihat Rasul datang. Setelah beliau mengimami karena awalnya Rasul tidak keluar. Mundurnya Abu Bakar ini justru itu yang membuat beliau ke depan menjadi orang yang terbesar, menjadi orang yang nomor satu sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya, karena mundurnya beliau menjadi maju, radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, adab kepada sesama. Ini disesuaikan masing-masing orang sesuai kapasitas dan kedudukannya. Maka kepada orang tua, kepada kedua orang tua, bapak dan ibumu, adab yang tentunya tidak sama dengan selain mereka berdua. Kepada seorang alim, adab yang tentunya tidak sama dengan orang jahil. Kepada sultan, pemimpin yang berkuasa, adab yang itu tidak sama dengan bawahannya. Masing-masing adab yang diajarkan dalam syariat sesuai kapasitas dan kedudukannya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, maka adab akhlak seseorang unwan sa'adatihi, pertanda kebahagiaan dia. Berarti dia orang yang sa'id, orang yang Allah beri taufik untuk kebahagiaannya. Akhlak seseorang pertanda bahwa dirinya Allah inginkan baginya keselamatan dunia dan akhiratnya. Sebaliknya, kurang atau na'udzubillah bahkan hilangnya adab seseorang dalam pengertian semua tadi, pertanda syaqawah, celakanya seorang hamba. Berada dalam kejelekan, oleh karenanya tidak ada yang mendatangkan khair, banyak kebaikan dunia dan akhirat, seperti adab. Tidak ada yang lebih dari adab. Dengannya kamu menjaring sekian banyak kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratmu. Sebaliknya pun demikian. Orang tidak akan terharamkan dari kebaikan, terharamkan dari kemaslahatan dalam urusan dunia dan akhiratnya, seperti ketika kurang dan hilangnya adabnya. Begitu jauh dia dari adab, terharamkan dia dari banyak kebaikan yang seharusnya bisa dia dapati. Qillatul adab, karena sedikit minimnya adab seseorang, dirugikan dia dari banyak kebaikan urusan dunia dan akhiratnya. Makanya di dalam sunnah dari kedua sisinya, yang bagaimana orang itu mendapat kebaikan, keselamatan karena adab, sisi yang lain bagaimana pula orang itu terharamkan dari kebaikan, terharamkan dari keselamatan juga karena tidak ada adabnya. Kita tahu kisah tiga orang yang terkurung di gua, gak bisa keluar, mulut gua tertutup batu besar. Al-Muhim, antum tahu hadisnya bagaimana masing-masing bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya orang tua, tiap hari orang ini, si anak, memeras susu ontanya, kemudian dikasihkan orang tuanya dulu. Orang tuanya minum sampai puas, kenyang, baru dia kasihkan ke anak istrinya. Menjaga adab kepada orang tuanya. Gak ingin mendahulukan anak istrinya dari orang tuanya. Akan tersinggung, sakit hati, adab. Sampai suatu ketika orang tuanya tidur, karena sudah malam, susu sudah dia bawa. Di satu sisi dia gak ingin bangunkan orang tuanya, mengganggu istirahatnya. Di sisi lain dia tidak ingin mendahulukan anak istrinya minum susu ini sebelum orang tuanya. Anaknya teriak-teriak kelaparan, istrinya. Tetap dia bersabar, bertahan, tidak ingin memberikan susu ini sebelum orang tuanya, adab. Sampai pagi orang tuanya bangun baru dikasihnya susu. Adabnya dia jaga kepada orang tua. Kalau itu amal soleh, ya Allah, ikhlas karenamu, bebaskan kami dari mulut gua ini. Geser itu batu, selamat. Berbuah keselamatan, menyelamatkan dia dari kesulitan, dari problematika kehidupan karena adabnya. Di sisi lain, kita tahu kisah Juraij, bagaimana ketika dia dipanggil ibunya tidak mendengar. Padahal tidak mendengar pun bukan karena durhaka padanya, bukan. Tapi dia sedang sholat, dia ragu, ya bagaimana ini, aku teruskan sholatku atau aku batalkan memenuhi panggilan ibuku, salatku dulu. Kembali ibunya memanggil, Juraij, kif salatku ibuku, salatku. Juraij sampai kesal ibunya, sakit hati. Akhirnya terkena fitnah, malapetaka. Kita tahu bagaimana kisah Juraij. Dihancurkan tempat ibadahnya oleh kaumnya, dan dia sebagai orang yang soleh terfitnah, walaupun dengan fitnah bukan dengan kebenaran, dituduh melakukan perbuatan keji. Dan melihat wajah wanita yang menjual harga dirinya yang tidak pantas untuk dilihat, sehingga beliau ingat, ini doa ibuku, ini ketika sakit hati. Lihat dampak ketika kurangnya adab pada seseorang, mendatangkan apa bagi dia? Malapetaka. Yang ini selamat, membuahkan keselamatan baginya. Yang ini sebaliknya, menjerumuskan dia pada kejelekan dan malapetaka. Karena adab. Besar dan pengaruh adab itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kisah Khalid radhiyallahu ta'ala an. Bersama Auf. Ketika Auf sempat berbicara yang kurang sopan terhadap Khalid ibn al-Walid, yang itu sebagai panglima memimpin pasukannya, maka Rasul haramkan harta rampasan perang dari tangannya yang semula itu hak dia, yang diistilahkan salab. Salab itu seorang pemimpin perang misalnya mengatakan, yang bisa membunuh panglima perang mereka misalnya, atau siapapun dari pasukan musuh, maka bagi dia salapnya, salap segala yang dia dapati dari orang itu. Kalau dulu misalnya di atas kuda, maka segalanya, kudanya berarti milik dia, milik yang bunuh ini. Mungkin dia pakai baju perang berharga, baju perangnya milik dia. Mungkin dia bawa bekal, uang, emas, makanan dan lain sebagainya, semuanya milik dia. Semula kan itu ghanimah, dikumpulkan oleh pemimpinnya, nanti setelah perang dibagikan merata. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh salap itu disayembarakan begitu. Siapa yang bisa untuk memberi semangat, bunuh pemimpin mereka, dia berhak dapat salapnya. Auf sudah mendapati salap itu, tapi karena dia berkata-kata sesuatu yang kurang patut kepada Khalid, Rasul larang dia untuk mendapatkan salapnya. Ambil salap darinya, jangan berikan padanya, dihukum karena kurang adab. Karena yang seharusnya dihormati pemimpin, dimuliakan, bukan dihina, bukan dicela. Al-Mu'min itu beberapa contoh bagaimana besar dan pentingnya pengaruh adab dalam kehidupan seorang hamba sehari-hari. Oleh karena itu, kembali istiqomah seseorang erat kaitannya dengan akhlaknya. Istiqomah seseorang tidak bisa lepas dari adabnya. Itu yang membawa dia kepada kebaikan-kebaikan yang lain, mendatangkan untuknya sekian banyak maslahat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, para ulama kita semenjak dahulu mementingkan bab ini, adab, dan banyak mereka wariskan karya-karya mereka rahimahumullah untuk generasi-generasi berikutnya, agar mereka belajar dan tahu adab, menjaga adabnya. Dan itu banyak, walhamdulillah, salah satu dari karya para ulama itu yang akan kita kaji adalah manzumah dalam bentuk nazm, manzumah mimiyah yang diakhiri selalu dengan huruf mim, ditulis oleh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebutkan di awalnya, alhamdulillahi rabbil alamina ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wa ni'ami mim dhil mulki wal malakutil wahidis samad al barril muhaimin mubdi'il khalqi min adami mim. Terus demikian mim mim mim mim mim belakangnya, sehingga disebut nazm atau manzumah al-mimiyah. Baik, dalam nazm beliau, beliau mulai dengan pujian kepada Allah, alhamdu, segala pujian bagi Allah. Dengan segala yang Allah berhak memilikinya. Demikian dimulai dengan pujian kepada Allah. Dan itu kebiasaan para ulama, meniru kitabullah Al-Quran yang dimulai dengan hamdu, alhamdulillahirrabbilalamin dalam Al-Fatihah. Juga demikian Rasulullah SAW, ini mereka meniru Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau kepada raja-raja dan yang semisalnya. Alhamdulillah, pujian kepada Allah ini atas segala sifat kesempurnaan, kebesaran bagi Allah. Karena bagi Allah segala pujian yang zahir maupun yang batin, dari awal hingga akhir, atas segala asma'ul husna, atas segala as-sifatul ulia yang Allah miliki. Yang kedua, terpuji pula Allah karena segala kenikmatannya yang telah Ia anugerahkan kepada hambanya, yang itu tidak mungkin untuk bisa dihitung. Oleh karenanya, alhamdulillah, zikir yang termulia, teragung. Dalam hadis, beberapa hadis Rasul sebutkan keutamaannya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan kamu ringan, alhamdulillah, itu memenuhi timbangan, timbangan kebaikanmu di yaumul qiyamah kelak. Dalam hadis lain Rasul sebutkan, walhamdulillah tamla'u ma baina sama'i wal ard. Alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi karena agung dan besarnya. Pujian kepada Allah atas sifat-sifat dan nama keagungan dan kebesarannya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Di Bukhari, ketika Rasulullah SAW sebutkan kalimatan, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kata, ringan di lidah, gampang, tapi berat dalam timbangan Allah, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, hamdihi, hamd, pujian kepada Allah. Terkhusus ketika itu digabungkan dengan subhan, subhanallah. Karena subhanallah berarti kamu mensucikan Allah. Arti asal dari subhan itu istib'ad, jauh sekali. Artinya kamu menafikan, mengingkari segala aib, segala kekurangan yang itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhan, subhanallah. Sangat jauh sekali, dan tidak mungkin aib-aib itu bagi Allah, sifat-sifat kekurangan itu baginya. Hanya lafaz subhan selalu terkait penafian terhadap aib dan segala kekurangan yang dinisbatkan kufar atau musyrikin kepada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Seperti firman Allah, Subhana Rabbik, Maha suci Rabbmu, wahai Muhammad, Rabbil Izzah, Amma yasifun, dari segala yang mereka sifati, yang itu tidak pantas bagi Allah. Punya anak, punya kekasih, lahir, dilahirkan, dan yang semisalnya, dari sifat-sifat aib, cacat, yang menunjukkan Allah memerlukan dan membutuhkan kepada yang lainnya dari makhluknya. Dinafikan semua ini dari Allah. Segala kekurangan, segala sifat makna aib ternafikan dari Allah. Ini subhanallah. Alhamdulillah, pujian kepada Allah, penetapan, isbat, karena dipuji karena sifat-sifat keagungannya, nama dan sifat-sifat kebesarannya yang ia tetapkan di dalam Quran untuk dirinya, atau Rasulnya menyebutkannya di dalam sunnahnya. Sifat-sifat Allah. Maka dua ini jika digabungkan adalah pujian yang sangat besar bagi Allah. Makanya Rasul katakan, memenuhi timbangan, sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, penafian, wabihamdihi, penetapan. Subhanallahil azim. Dan banyak azkar nabawi, ya, zikir-zikir nabawi yang diajarkan kepada kita membawa dua lafaz mulia ini. Setelah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa tidur pun demikian, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Agar maka muallif rahimahullah memulai nazamnya dengan alhamdulillah. Kalau itu terkait keagungan dan kebesaran sifat-sifat Allah, demikian pula atas segala kenikmatan yang ia berikan kepada hambanya. Seperti yang Allah sebutkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apapun yang kalian punya itu dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan Rabbmu mana yang hendak kalian dua dustakan? Begitu banyaknya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ahlul thana wal majd ahaku maqalal abad. Allah yang pantas dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dan Allah maha mulia dan maha terpuji. Beliau sebutkan dzil mulk, Allah yang punya kekuasaan, al-malik, seperti yang disebutkan dalam Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Kalau membicarakan sifat mulk bagi Allah, tiga makna yang hendaknya kita ingat. Yang pertama, adanya sifat mulk ini bagi Allah, yang itu sifat keagungan, sifat kesempurnaan, sifat kebesaran, sama seperti quwwah, kekuatan, izzah, qudrah, dan semisalnya bagi Allah. Yang kedua, berarti semua makhluk ciptaannya semuanya adalah milik Allah, hamba Allah, di bawah kekuasaannya, sangat fakir kepada Allah, tidak bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Seperti yang Allah sebutkan, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia semua, kalian fuqara kepada Allah, sangat membutuhkan, tidak bisa sekejap mata pun hamba itu tidak perlu dengan Rabb-nya, tidak mungkin. Dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Yang ketiga, bahwa bagi Allah kekuasaannya dan keputusan-keputusannya pasti terlaksana pada makhluknya, sebagaimana ia kehendaki, bagaimanapun ia menghendakinya. Sehingga Allah memberi, Allah menahan, Allah mengangkat, Allah menjatuhkan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, memuliakan, menghinakan. Tidak satu pun bisa menolak atau menghalangi apa yang telah Allah tetapkan dalam kekuasaannya. Tiga makna ini terkait al-mulk. Itu sifat bagi Allah. Yang kedua, berarti semua makhluk tanpa terkecuali milik Allah, di bawah kekuasaannya. Yang ketiga, bahwa ketetapan Allah pasti terlaksana pada seluruh makhluknya. Dan Allah kuasa, Malik, untuk menentukan segalanya, mengangkat, menjatuhkan, memuliakan, merendahkan, dan seterusnya. Oleh karena itu disebutkan bahkan dengan lafadz malakut, sebagaimana firman-Nya dalam Mukminun 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakan, siapa yang di tangannya malakut segala sesuatu. Malakut ada tambahan waw dan ta, sighomu balaghoh namanya. Sama seperti kamu katakan jabarut, rohabut, rohobut, dari rohbah, rohbah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya malakut segala sesuatu dan kepadanya kalian semua dikembalikan, dalam Yasin. Dalam hadis Auf bin Malik, dalam ruku' dan sujud, terkadang Rasul membaca Subhana Dzil Jabarut, wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhan dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Hadis di Imam Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan Albani. Salah satu zikir atau wirid yang dibaca dalam sujud. Al-Muhim menunjukkan besarnya dan luasnya mulk, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid yang Maha Esa, dan ini salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna, yang maknanya bahwa Allah menyendiri dengan sifat-sifat keagungan dan kebesarannya. Hanya Dia yang memiliki sifat kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan, sehingga dalam zat-Nya tiada yang serupa dengannya, dalam sifat-sifat-Nya pun tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam uluhiyah-Nya pun ibadah hanya untuk-Nya semua. Tiada tandingan, tiada sekutu bagi-Nya Subhanahu wa taala. Al-Wahid As-Samad juga nama bagi nama dari nama-nama Allah yang husna. Allah sebutkan dalam Al-Ikhlas, Allahu Samad. Yang maknanya Somad itu pemimpin, penguasa yang telah sempurna ilmunya, pengetahuannya, hikmahnya, kekuasaannya dan seluruh sifat-sifatnya. Karenanya seluruh makhluk tertuju kepadanya, membutuhkannya. Seluruh makhluk berserah diri kepadanya dalam segala urusan mereka. Itu makna Samad. Dalam hadis yang juga disahihkan Albani, ketika Rasulullah SAW masuk masjid, ada seseorang berdoa. Dia ucapkan dalam doanya, As'aluka ya Allah Al-Ahadus Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfirli innaka antal ghafurur rahim. Rasul katakan, siapa yang mengucapkan itu tadi? Jawab, fulan ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh telah diampuni baginya. Sungguh telah diampuni baginya. Sungguh telah diampuni baginya. Tiga kali Rasul katakan, telah terampuni baginya. lafaz yang pendek. As'aluka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad an taghfirali dzunubi innaka antal ghafurur rahim. As-samad. Lafaz yang ketiga yang beliau sebutkan al-barr. Al-barr juga salah satu nama dari Asmaul Husna. Dalam At-Tur Allah sebutkan, "Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim." Makna dari al-barr Allah dengan segala keutamaannya meliputi seluruh makhluknya dengan kebaikannya, pemberiannya, tampak dampak atau pengaruh dari nama ini, sifat ini pada seluruh kenikmatan yang zahir maupun yang batin yang kamu dapati. Itu dari bar. Maka tidak satu makhluk pun yang merasa cukup, tidak memerlukan pemberian dan kebaikan dari Allah SWT. Hadzal bar. Luasnya, banyaknya pemberian Allah. Dan lafaz ini ba ra memang selalu menunjukkan makna yang luas, yang besar. Makanya lautan pasir, gurun pasir, kamu di sana sejauh matamu memandang ke depan pasir, kamu tengok ke belakang panjang sampai mentok pandangan pasir, ke kanan ke kiri pun demikian. Lautan pasir ini disebut barori karena luasnya yang sangat. Daratan juga disebut al-bar karena luasnya. Makanya juga bakti kepada orang tua disebut bir, birrul walidain, karena banyak sekali bentuk baktimu yang kamu dituntut kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, segalanya. Karena begitu banyaknya kebaikan ihsan ini dari anak, baktinya, makanya disebut bir, birrul walidain, karena tidak terbatas. Tidak hanya mungkin sebagian orang mengira yang penting tiap bulan aku kasih belanja orang tuaku yang sudah tua, cukup. Lah, enggak cukup. Lebih, jauh lebih dari itu. Zainul Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib, disebutkan orang paling bakti pada ibunya. Tapi orang banyak heran karena beliau gak pernah mau makan bareng ibunya. Mungkin orang mengira, oh, kalau namanya bakti kan semestinya makan bareng ibunya supaya senang ini. Maka ditanya beliau, kami tidak pernah mendapatimu pernah makan bersama ibumu, padahal kamu orang yang paling taat, paling bakti sama ibumu. Kenapa? Kata beliau, karena aku khawatir mata beliau tertuju pada suatu makanan dan itu aku ambil sebelum beliau mengambilnya, khawatir itu sudah merupakan kedurhakaanku kepadanya. Ini misalnya kamu makan kan di meja bareng misalnya. Mungkin di situ ada lauk tempe perkedel, ada ayam, ada ikan kambing goreng misalnya. Matamu sudah ke sana, ingin kambing itu, tapi belum kamu ambil, keburu diambil adikmu misalnya. Kamu kurang senang. Beliau khawatir ibunya melihat sesuatu di makanan itu, belum sempat ambil, beliau enggak tahu, beliau ambil. Khawatir itu kedurhakaan, sehingga beliau menjaga adab lagi. Menjaga adabnya, beliau memilih enggak berani makan sama orang tuanya. Al-Muhim kembali kepada nazm yang keempat. Beliau lafadz yang beliau sebutkan Al-Muhaimin. Ini juga nama bagi Allah yang ada dalam Quran. Allah sebutkan di akhir-akhir Al-Hasyr, yang maknanya Muhaimin, yang tahu, yang tersembunyi dari segala urusan, perkara, bahkan yang terselip, tersimpan di balik dada setiap hambanya, Allah telah liputi ilmu, ilmunya terhadap semua itu, sehingga tahu amalan dan perbuatan seluruh hambanya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua pujian-pujian muqaddimah, pujian kepada Allah, mubdil khalqi min adami, Allah yang menciptakan makhluk dari tiada. Allah sebutkan Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un dalam Ar-Rum. Allah yang memulai penciptaan kemudian Allah kembalikan, setelah kalian mati akan dikembalikan lagi, dan itu lebih ringan bagi Allah. Kemudian kepadanya semua kalian akan dipulangkan. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alai. Dan itu lebih ringan bagi Allah mengembalikan penciptaan mereka. Mubdi, yang semula manusia itu tiada, seperti Allah sebutkan dalam insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Enggak ada sesuatunya. Kamu, kita semua sebelumnya di mana? Masing-masing ada yang lahir tahun 70, 60, mungkin kurang, mungkin lebih dari itu. Taruh yang lahir tahun 70 atau 80. Sebelum tahun 80, di mana kamu berada? Bahkan lebih jauh, sebelum bapakmu lahir, sebelum ibumu lahir, kamu di mana? Di mana kamu berada? Adam, di ketiadaan, enggak ada wujudnya. Lam yakun syai'an madzkura. Dan itulah salah satu titik kelemahan makhluk. Dimulai dari ketiadaan. Mereka ada dari yang asalnya tiada. Keberadaan mereka ada awalannya, ada permulaannya. Karena sebelumnya enggak ada. Seperti tadi, bahkan sebelum ibumu lahir, kamu kemana, di mana? Bahkan sebelum kakek nenekmu lahir, di mana kamu saat itu? Mereka ada atau hidup dimulai dari ketiadaan. Dan itu pun berakhir dengan ketiadaan lagi, mati. Pasti. Sehingga dua ujung manusia lemah. Bermula dari kelemahan, gak ada. Dan berakhir dengan kelemahan pula, mati. Awal dan akhirnya lemah. Tidak dengan Allah SWT. Tidak demikian dengan Allah yang maha sempurna. Al-awwal wal-akhir. Allah itu awal, Rasul tafsirkan. Falaisa ma'ahu syai' atau falaisa qoblahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang bareng dengan Allah adanya. Bersamaan, gak ada. Atau bahkan sesuatu yang sebelum Allah, gak ada. Tidak ada apapun itu yang sebelum Allah ada. Adanya sebelum Allah, gak ada. Allah yang pertama, gak ada yang mendahului Allah. Awal. Dan Allah pun akhir. Wal akhir. Allah pula punya nama Hayy. Al-Hayyu. Yang maha hidup. Yang hidupnya tidak dimulai dengan permulaan seperti manusia. Dan hidupnya pula tidak diakhiri dengan kematian atau ketiadaan. Kekal hidupnya. Maha sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjadi sifat makhluk yang itu kekuasaan Allah. Beliau sebutkan dalam bait ini, mubdi, mubdil khalqi min adami, menciptakan makhluk dari semula mereka itu tiada. Demikian dua bait pujian dan mukaddimah dari beliau. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wa ni'ami zil mulki wal malakuti al wahid samad al bar al muhaimin mubdil khalqi min adami. Kemudian beliau sebutkan, man 'allaman nasa ma la ya'lamun wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Allah pula yang mengajarkan manusia dari yang semula mereka tidak tahu apa-apa, tidak berilmu. Bil bayan antaqahum. Allah beri mereka kemampuan bicara, bisa menjelaskan, bisa menulis. Setelah mereka belajar dan punya kemampuan, Allah sebutkan dalam An-Nahl Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. Ngerti apa? Baru lahir dari janin dari rahim ibunya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepadanya. Dalam Al-Alaq juga Allah sebutkan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia sesuatu yang semula tidak mereka ketahui. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dalam An-Nisa Allah ajarkan padamu sesuatu yang sebelumnya belum kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah begitu besar bagimu. Maka ilmu fadlullah, anugerah dan keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Bahkan itu mencakup seluruh ilmu dunia dan bahkan ilmu akhirat. Kalau tidak itu, dari mana dia bisa mendengar ketika belajar, melihat ketika belajar, menulis? Semua itu Allah yang berikan kepadanya. Wabil bayan antaqahum wal khatti bil qalami. Itu sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam Ar-Rahman, khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Manusia bisa berbicara dengan luas, fasih, masyaallah, dengan lisannya sehingga bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia inginkan dari orang lain. Makanya orang yang nas'alullah al-afiyah wassalamah tidak diberi oleh Allah kenikmatan ini, tuna wicara, gak bisa mengungkapkan. Bahkan kalaupun itu bukan tuna wicara, na'udzubillah, penyakit-penyakit tertentu, stroke atau apa, dia gak bisu, tapi terhalangi. Mungkin kamu punya kakek atau mungkin bapak, masyaallah alafiyah, tapi kadang yang stroke, dia bicara sesuatu tapi orang gak paham. Apa maunya pak? Orang gak paham. Maunya apa ini? Dia ingin sesuatu, dia ingin sampaikan, tapi orang gak paham. Bayan begitu penting. Kemampuan lisan, kenikmatan yang Allah berikan dengannya, kamu bisa membuat ngerti orang apa yang kamu maukan. Ambilkan ini, belikan itu, ini buat begini dan seterusnya. Bayan, punya kemampuan manusia Allah berikan padanya. Dengan itu mereka bisa hidup dan bersosialisasi, bisa interaksi satu dengan yang lain dengan baik. Karena terbukti begitu terhalang, sulit. Orang gak paham ini maunya apa. Dan dia pun kesal mungkin. Orang gak paham-paham ya. Orang gak bisa paham, kamu gak bisa bicara. Artinya untuk kita sadari itu nikmah yang jarang disadari. Padahal itu wajib untuk orang bersyukur dengannya. Wal khatti bil qalami, begitu pula dengan tangan manusia itu bisa mencatat, menulis, sama mengungkap isi hatinya, menjelaskan kepada orang ini masalah ini begini begini dengan kemampuan tangannya. Dia tulis untuk menjelaskan sesuatu yang ingin dia sampaikan maknanya kepada orang lain. Al-Muhim ini juga mukaddimah. Semuanya masih adalah pujian, pengagungan kepada Allah yang memberikan segala kenikmatan itu kepada hambanya. Jam berapa maghrib? 6:20. Iya. Mau persiapan sholat? Kita skors. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.